Apakah reliban mencium Hajar Aswad? Lambai-lambai Kaabah masa ngejaran haji atau umrah. Adakah ini sunnah Rasulullah? Ya, sunnah Nabi SAW. Batu Hajar Aswad. Asal ni nama dia Hajar Abyad. Ha, ni cerita ni sebut dalam kitab hadis. Batu yang putih daripada syurga. Faham? Asal syurga. Turung daripada syurga warna putih. Nabi kata sawadat hu khotaya bani Adam, menghitamkan batu yang putih ni oleh dosa anak Adam yang menciumnya. Faham? Nah, kotornya dosa manusia dicium batu putih lepas jadi hitam. Dah ramai mana orang cium? Betul tak? Batu hanya sebab ada orang kata dia kandeng, dia kata dah batu biasa, tak ada kelebihan apa-apa pun. Tu dah tak ada kelebihan tapi ada keberkatan. Dia daripada syurga. Mukamu berapa orang tiung? Ha. Muka kita berapa orang? Siapa 50 ribu orang tiung kita? Ada tak? Ada. Hajar Aswad, jutaan manusia tiung dia. Betul tak? Ulama, para nabi, para rasul, malaikat, para sahabat, wali Allah. Dah hebat dia. Hebat dia. Lepas tu lambat-lambat sunnah nabi. Nabi kata sunat cium. Siapa yang tak mampu nak cium, sunat lambat. Ha, dengan tangan kanan, akak tangan kanan. Dah? Ha, sunat lambat. Jangan pusing tubuh pula pasal kita ngiri kan? Akak tangan gitu. Dah? Ha. Sunnah Nabi bukan reka-reka ni. Sayyidina Umar kata kalau tak cium, Nabi tak cium, aku tak cium batu je. Dan Nabi cium, aku tak cakap banyak, aku cium juga. Ha.